السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين، جماعة مصلى النور yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Imam Da'wah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menjelaskan 4 perkara yang wajib diketahui bagi setiap Muslim dan Muslimah. Yang pertama yaitu ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengenal Nabi-Nya, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian setelah seorang hamba memiliki ilmu, poin yang kedua, dia amalkan ilmu tersebut. Karena tidak ada gunanya kita belajar tanpa amalan. Ibarat pohon yang tidak memiliki buah. Sehingga amal itu merupakan hasil dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita ketahui dari kebenaran. Kemudian yang ketiga, setelah kita memiliki ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, berusaha untuk berdakwah. Dia sampaikan kepada orang-orang yang dia mampu. Bisa jadi karib kerabat, family, tetangga, teman dekat, agar supaya al-haq ini tersebar dan umat manusia mendapatkan cahaya Islam. Kemudian setelah berdakwah, poin yang keempat yang disebutkan oleh Syekh yaitu dengan bersabar. Bersabar di atas jalannya dakwah, karena orang ketika menyebarkan kebenaran pasti di sana ada duri. Di sana ada palang. Di sana ada penghambat. Dan akan diuji hamba tersebut di dalam dakwahnya, maka dia bersabar. Ini 4 perkara yang wajib diketahui bagi setiap Muslim dan Muslimah. Kemudian setelah itu, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalil. Dan ini kebiasaan beliau. Menjelaskan sebuah permasalahan tidak dari logika. Tidak dari ideologi. Tidak dari pendapat beliau, tapi ditopang dengan dalil. Untuk menyebutkan dalil dari 4 poin yang telah beliau sampaikan, menyebutkan surat yang terdapat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wal'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Pada malam ini kita akan membahas surat tersebut. Ayat demi ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan pada ayat yang pertama, wal asr, demi al asr. Setidaknya pada ayat yang pertama ini kita akan keluarkan 3 faedah atau 3 intisari atau 3 manfaat. Faedah dan manfaat yang pertama, wal asr didahului dengan huruf waw. Dan waw ini adalah huruf apa? Sumpah. Huruf sumpah di dalam Islam ada berapa? Di dalam bahasa Arab, huruf yang digunakan untuk bersumpah ada berapa? Ada 3. Yang pertama dalam surat ini, waw sebelum al-asr. Kemudian yang kedua, ba, billah. Kemudian yang ketiga, tak. Talla. Jadi huruful qasam ala thalathati anwa. Huruf yang dipergunakan untuk bersumpah dalam bahasa Arab ada tiga. Waw, ba, dan ta. Perbedaannya, kalau ba harus digandengkan dengan kata kerja. Enggak boleh dipisah. Baik kata kerja tersebut diletakkan di depan sebelum ba atau diletakkan di belakang setelah ba. Contohnya kata kerja yang diletakkan di depan. Ahlifu billah. Aku bersumpah billah dengan menyebut nama Allah. Kata aku bersumpah, ini kata apa? Kata kerja. Dalam bahasa Arab, fi'il mudhari'. Ahlifu billah, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah. Diletakkan di depan. Atau diletakkan di belakang. Sumpahnya terdahulu. Billah dengan menyebut nama Allah, ahlif, aku bersumpah. Diletakkan di belakang. Jadi perbedaannya kalau ba harus digandeng dengan kata apa? Kata kerja. Tapi kalau waw dan ta tidak harus. Bisa ada kata kerja, bisa tidak ada. Pada ayat yang pertama ini, wal asr, demi al asr, ada kata kerjanya apa tidak? Enggak ada. Ini perbedaan antara tiga huruf sumpah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan lafaz al-asr. Dan ini merupakan makhluk di antara makhluk-makhluknya. Dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan nama apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari makhluk-makhluknya. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala boleh untuk bersumpah dengan menggunakan nama makhluk. Lantas, mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa manfaatnya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama-nama tersebut? Bisa tempat, bisa waktu, atau bisa berupa benda. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah dengan menggunakan nama zatnya? Jawabannya ikhwani afidhakumullah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, memiliki dua tujuan. Enggak ada yang ketiga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya ini banyak dalam Al-Quran. Wadduha. Wal-layli idha saja. Demi waktu duha. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi dan gelap. Pakai nama duha. Pakai nama malam. Wal'adiyati babaha. Demi kuda perang di saat berlari kencang. Pakai lafaz kuda. Kemudian, wal'layli idha yaghsha. Wal'nahari idha tajalla. Demi malam ketika tertutup. Dan demi siang ketika terpancar cahayanya. Masya Allah. Surat yang lain. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan cahaya pagi. Pakai lafaz makhluk. Walqamari idha talaha. Dan demi bulan di saat mengiringi. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di beberapa tempat. Sekali lagi memiliki dua tujuan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya, ada dua tujuan. Yang pertama, tasyrifan lil muqsam. Kemuliaan buat yang disumpahi. Berarti makhluk tersebut mulia di sisi Allah. Wattini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturisinin. Dan demi bukit Tursina. Wahadhal baladil amin. Dan demi daerah ini yang aman. Yaitu kota apa? Makkah. Maka empat makhluk ini mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Buah tin, buah zaitun, dan bukit Tur. Serta kota Makkah yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Sehingga menjadi haram apa? Haram Makki. Yang tidak diperbolehkan berbuat kezaliman di sana. Berarti mulia. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Bayanan li'idhami sya'nihi. Penjelas betapa besarnya kedudukan makhluk itu. Yang pertama mulia, yang kedua penjelasan betapa besarnya kedudukan makhluk itu. Wal fajar. Demi apa? Waktu fajar. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala pakai waktu fajar? Karena kedudukannya besar dalam Islam waktu ini. Bagaimana tidak? Fajar merupakan tanda pembeda antara seorang mukmin dengan siapa? Munafik. Waktu fajar dijadikan sebagai alamat. Kalau mukmin dia akan bergegas bangun sesuai dengan waktunya. Ambil wudu, berangkat, pergi. Ini seorang mukmin. Munafik lebih mengedepankan selimut, istirahat, tidur, daripada menegakkan ibadah tersebut. Ini munafik. Oleh sebab itu, waktu yang paling berat bagi mereka adalah salat apa? Salat al-fajr. Sebagai pembeda. Begitu pula waktu fajar ini sebelumnya turun siapa? Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Turun ke mana? Langit dunia. Sebelum fajar. Siapa yang meminta dikasih? Siapa yang beristighfar Allah subhanahu wa ta'ala? Ampuni. Waktu yang mulia. Kedudukannya tinggi dalam Islam. Tadi sholat. Rukun Islam yang kedua. Begitu pula merupakan fase pertama dalam ibadah puasa. Di saat kaum muslimin menjalankan ibadah sahur. Kapan dimulai waktu puasa? Setelah terbitnya? Fajar. Puasa. Rukun Islam yang ketiga. Maka kedudukannya tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu ini. Wal fajri walayalin ashr, dan demi malam yang ke-10. Apa maksudnya malam 10 di sini? Dzulhijjah. Di saat kaum muslimin menjalankan rukun Islam yang terakhir, yaitu apa? Manasik haji di hari-hari ini. Mereka diperintahkan untuk bertakbir, bertahmid, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjalankan ibadah kurban. Allah bersumpah dengan menggunakan nama ini. Wasyafi wal watr. Baik yang harinya ganjil maupun yang harinya apa? Genap. Maka sekali lagi apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya, menunjukkan kepada kita dua tujuan. Yang pertama, mulianya makhluk tersebut. Yang kedua, memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Bagi umat manusia. Jadi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Adapun bagi manusia, tidak diperbolehkan bagi kita untuk bersumpah dengan nama apa? Makhluk. Bagi Allah boleh. Sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan menggunakan nama makhluk. Siapapun itu. Maka barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, berarti dia kiaskan dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dianggap remeh zaman sekarang. Berarti yang bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, dia kiaskan dirinya dengan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar, beliau menceritakan, adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umara suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam berpapasan dengan Umar ibn al-Khattab di tengah-tengah jalan. Wa huwa yasiru fi rukbin. Pada saat itu Umar di atas kendaraannya, menaiki unta atau menaiki kuda. Berpapasan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yahlifu bi abi. Pada saat itu Umar bersumpah dengan menggunakan nama kakeknya, ayahnya. Dan Rasulullah ringan. Wal Khattab, demi Khattab. Menggunakan nama siapa? Makhluk, manusia, ayahnya atau kakeknya. Siapa yang tidak tahu Umar? Apakah dibiarkan sama Nabi SAW? Tidak. Dididik oleh beliau. Sahabatnya salah, dinasihati, ditegur. Nabi alaihi salatu wassalam langsung menegaskan, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang bagi kalian untuk bersumpah dengan nama kakek nenek moyang kamu. Tidak boleh. Walaupun abah, kakek, neneknya ke satu, kedua, ketiga merupakan orang-orang besar. Tidak boleh. Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan menggunakan nama ayah atau kakek. Setelah dilarang, Nabi SAW memberikan solusi, obat. Jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Man kana halifan fal yahlif billahi aw liyasmut. Maka barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atau tutup bibirnya, tutup mulutnya, diam. Barang siapa yang mau bersumpah, pakai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, diam. Jangan menyebut. Tidak boleh, haram. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, bersumpah harus menggunakan nama Allah, billahi, wallahi, tallahi, dengan tiga huruf di atas, atau dengan sifat-sifatnya. Boleh. Sifat-sifat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, warrahman, demi rahman. Siapa rahman di sini? Allah subhanahu wa ta'ala. Warrahim, wal'aziz, wal'ghafur. Atau sifat di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa izzatullah. Demi keagungan Allah. Wa ilmullah. demi ilmunya Allah. Wa hayatillah, demi hayat, keesaan, kehidupan, kekekalan, abadi Allah subhanahu wa ta'ala. Menggunakan apa sih? Sifat. Selain itu, tidak diperbolehkan menggunakan nama makhluk. Dan dihukumi apa? Syirik. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak au kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, syirik kecil. Tapi kalau yang disumpahi tadi ada pengagungan, seolah-olah sama dengan kedudukannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dihukumnya apaku? Kufur. Dan syirik kecil, ikhwani afidhakumullah, kalau bermudah-mudahan akan menjerumuskan dia kepada syirik yang besar. Maka sekali lagi, tidak diperbolehkan bagi kita untuk bersumpah dengan selain nama Allah, walaupun itu asyraful makhlukin, makhluk yang paling mulia di muka bumi. Siapa makhluk yang paling mulia di muka bumi? Rasulullah. Tidak boleh. Apalagi selainnya. Tidak boleh kemudian kita mengucapkan wa Muhammad demi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidak boleh. Ini syirik. Apalagi yang lain. Lebih dan lebih untuk tidak diperbolehkan. Seperti contohnya menggunakan nama Nabi. Isa, Musa, Ibrahim, Yahya, Zakaria, Adam, Shu'aib, dan lain sebagainya. Atau menggunakan nama malaikat dua Jibril demi Jibril, enggak boleh. Atau menggunakan nama orang-orang soleh yang ada seperti zaman sekarang. Wa Abdul Qadir Jailani. Bahkan kaum musyrikin zaman sekarang, kalau disuruh bersumpah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dia berani bersumpah wallah dan dia berdusta. Tapi kalau disuruh sumpah menggunakan namanya Abdul Qadir Jailani, dia enggak berani. Ini kenyataan. Lebih takutnya mereka kepada mereka, kepada orang-orang tersebut yang dianggap sebagai wali, daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Abdul Qadir Jailani wal Idrus wal Badawi wal Rifa'i, dari orang-orang yang mereka anggap dapat mendatangkan maslahat dan menolak balak bencana, maka hukumnya haram. Pertanyaan kepada antum sekarang. Hukum bersumpah dengan menggunakan Al-Quran. Apa hukumnya? Boleh atau enggak boleh? Ada yang mengatakan enggak boleh. Yang lain? Enggak tahu. Ahsan. Enggak tahu separuh ilmu. Kurang pas. Semarak apa tidak semarak? Apalagi di Indonesia. Semarak sekali. Bersumpah dengan Al-Quran. Boleh apa enggak boleh? Nah, sebelah kiri mengatakan enggak boleh. Sebelah kanan? Enggak ada yang mengatakan boleh. Abdullah? Sama, enggak boleh. Ada yang mengatakan bid'ah? Ya, situ mengatakan boleh. Masya Allah. Yang pertengahan, boleh, enggak boleh? Pertengahan apa? Makro. Di sini diperinci. Rinciannya terbagi menjadi tiga. Dari rincian ini masing-masing punya hukum. Yang pertama, kalau maksudnya dia bersumpah dengan Al-Quran, dan itu kalamullah, maka kalamullah ini merupakan sifat di antara sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh atau tidak boleh kita bersumpah dengan menggunakan sifatnya Allah? Boleh. Karena Al-Quran apa kala? Kalamullah. Ini boleh. Kemudian yang kedua. Kalau yang dimaksud adalah mushaf. Halamannya. Lembarannya. Kertasnya. Sampulnya. Tintanya. Yang dicetak. Ini adalah makhluk. Maka ini tidak diperbolehkan. Kalau maksudnya dia mushaf, lembarannya, sampulnya, tutupnya. Dan ini merupakan buatan, cetakan. Dan ini adalah makhluk. Maka ini tidak diperbolehkan. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Karena kita enggak tahu maksud dari orang yang bersumpah dengan Al-Quran tersebut. Apa maunya kalamullah atau maunya mushaf. Maka lebih baik ditinggalkan. Karena enggak tahu. Apa maksud dari orang yang bersumpah? Nah, maka lebih baik apa? Ditinggalkan. Sekarang rincian yang ketiga. Dengan meletakkan mushaf di atas kepala. Atau meletakkan tangan di atas mushaf. Tujuannya supaya apa? Hah? Takut. Nah, penegasan. Jangan sampai berdusta. Atau tangannya dimasukkan ke dalam mushaf. Ada yang seperti itu. Tangannya dimasukkan ke dalam mushaf. Kadang-kadang yang dibuka surat Yasin. Nah, maka ini kata para ulama, amalun muhdats, perkara yang baru. Alias apa? Bid'ah. Bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Tidak perlu pakai mushaf. Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Karena sumpah ini ibadah. Ibadah harus ada tuntunannya, enggak sembarang. Tak pernah dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan tidak pernah dilakukan oleh para khulafa. Dan Al-Quran sudah dicetak. Pada zamannya siapa? Abu Bakar pertama. Al-Quran dicetak pada zamannya Abu Bakar. Di atas 7 bahasa. Di atas 7 bahasa. Kemudian setelah itu, pada zamannya Uthman, percetakan kedua untuk mengumpulkan dalam satu bahasa, itu bahasaku, Quraisy. Agar tidak tercampur dengan bahasa-bahasa lain. Akhirnya dikumpulkan dan supaya tidak terjadi fitnah, dikumpulkan dalam satu bahasa yang kita baca sampai sekarang. Yaitu bahasaku, Quraisy. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, para khulafa tidak pernah dinukilkan pada zaman sahabat. Mereka bersumpah menggunakan mushaf. Lau kana khairan lasabakuna ilai. Kalau seandainya perkara ini boleh, kalau seandainya perkara ini bagus, agar orang takut, pasti mereka adalah orang yang pertama kali akan melakukannya. Mereka umat manusia yang paling semangat dalam kebaikan. Nah, maka ketika tidak mereka lakukan, maka jangan sampai kita lakukan. Nah, sehingga bersumpah dengan mushaf, nah, itu merupakan perkara yang bid'ah. Jadi rinciannya ada di 3. Nah, faedah yang pertama tadi mengenai huruf sumpah. Faedah yang kedua mengenai sumpah dengan menggunakan nama makhluk bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, apa yang dimaksud dengan al-asr di sini? Secara lepas, terjemahan bebas, al-asr adalah apa? Masa. Demi masa. Pertanyaannya, masa yang bagaimana? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan masa ini. Para ulama menyebutkan tiga arti. Yang pertama, asrun nubuwah. Masanya kenabian. Kenapa? Karena itu sebaik-baiknya zaman. Oleh sebab itu Allah bersumpah dengannya. Sebaik-baiknya zaman. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Di muka bumi dengan risalah yang umum merata sampai akhir zaman. Kenapa ini dipilih daripada masa-masa sebelumnya? Karena nabi-nabi terdahulu, mereka dikirim kepada kaum tertentu. Dengan masa yang terbatas. Kaum itu hilang, ya sudah hilang. Datang nabi yang lain, selesai syariatnya. Adapun Nabi Muhammad alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan risalah yang terus akan ada selagi tegaknya langit dan bumi. Karena mulianya masa Nabi alaihissalatu wassalam bersumpah dengan asrun nubuwah. Masanya kenabian. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua, lebih luas. Al-muradu bil-asr huwa dar. Yang dimaksud dengan masa adalah seluruh waktu. Mulai penciptaan langit dan bumi sampai terjadinya hari kiamat. Semua waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan itu. Karena waktu mahalul hawadith, tempat terjadinya berbagai macam peristiwa. Yang baik atau yang buruk. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Yang dimaksud al-asr di sini adalah waktu salat apa? Asar. Wal-asr. Demi waktu asar. Maksudnya apa? Demi waktu salatul asr. Wahuwa min asyrafil awqat. Karena waktu salat asar ini merupakan waktu yang mulia pada setiap harinya. Buktinya apa ikhwani afidhakumullah? 6 hal. Kalau cukup waktu. Hal yang pertama, Nabi alaihissalatu wassalam selalu semangat di waktu ini. Menjalankan sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali. Kata Jarir, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Badr. Suatu ketika, kita duduk bermajlis bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat bulan purnama. Kalau bulan purnama cahayanya apa? Terang, jelas. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya sambil mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatul badr. Kalian kelak pada hari kiamat akan mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat yang paling tinggi bagi kaum mukminin. Melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kalian melihat bulan di saat purnama. Maksudnya apa? Kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat bagi kaum mukminin dengan jelas, terang, tanpa adanya penghalang. Dan ini kenikmatan di atas kenikmatan. Wa in istata'tum alla taghlibu 'ala salatin qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Apabila kalian mampu untuk tidak melalaikan salat sebelum terbitnya fajar, sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, maka kerjakan. Kalau kalian mampu untuk tidak melalaikan sholat sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya. Sebelum terbenamnya berarti apa? Sholatul asr. Maka kerjakan. Perintah fi'il amr dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat asar sebab masuknya kita ke dalam surga. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin. Apa dua waktu dingin ini? Sholat subuh, karena itu akhirnya malam. Dan yang kedua sholat apa? Sholat asar, karena itu akhirnya siang. Dua waktu yang dingin. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin ini, sholat subuh dan sholat asar, masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Dan ini banyak dilalaikan oleh kaum mukminin. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-tahdzir min tarkiha, peringatan keras bagi orang-orang yang meninggalkannya. Baik meninggalkan karena sebuah kerjaan, terlelap tidur dengan sengaja. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man taraka salatal 'asri habita 'amalu." Yang meninggalkan salat asar gugur amalannya. Sayang kita capek beramal di muka bumi. Silaturahmi, sedekah, zakat, umrah, haji, puasa. Nabi bersabda meninggalkan sholat asar, gugur amalannya. Hadis diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Ibnu Umar. Hadisnya sahih. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, at-tahdziru min at-tahawun, peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk bermalas-malasan. Maksudnya apa? Mengakhirkan waktu. Mendengarkan azan. Berleha-leha. Dan dia mukim. Sehat walafiat. Bukan musafir, enggak sakit. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kasih dia kesempurnaan fisik, badan, dalam keadaan tenang, aman, nyaman, tenteram, bukan di kancah peperangan. Gak ada udzur. Nabi SAW bersabda, man fatadhu salatul asri, barang siapa yang ketinggalan salat asar, maksudnya diakhirkan. Azan 3:30, salat baru 6:30. Atau 6 kurang 1/4. Atau sholat 6:00. Diakhirkan. Barang siapa yang meninggalkan sholatul asr, maksudnya mengakhirkan sholatul asr, faka'annama wutiro ahluhu wa maluhu. Sama seperti orang yang kehilangan keluarga maupun hartanya. Kita manusia, kalau usahanya bangkrut, hartanya hilang, stres. Bagaimana keadaan seorang manusia ditinggal mati anak tercinta. Dapat musibah istrinya, putranya, putrinya meninggal. Jadi gila. Nabi SAW bersabda, yang mengakhirkan sholat asar, ingat, Anda seperti kehilangan. Ditinggal wafat oleh keluarga dan hilangnya harta. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima. Perlu antum ketahui. Malaikat yang menjaga di muka bumi itu ada sif-sifat. Pergantian. Rolling. Kalau malaikat turun dari langit ke muka bumi, malaikat yang di muka bumi naik ke atas. Setiap harinya. Pergantian shift malaikat itu terjadi di waktu apa? Di waktu asar. Menunjukkan mulianya waktu ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Sulih berganti turun malaikat malam dan malaikat siang. Jadi kalau yang di langit turun, yang di bawah naik. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'ashr. Mereka senantiasa berkumpul, titik bertemunya di salat subuh dan salat apa? Salat asar. Ketika malaikat naik, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Dan Allah Maha mengetahui. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku kaum mukminin? Sekali lagi pergantian malaikat di salat apa? Asar dan subuh. Malaikat menjawab, "Taraktuhum wa hum yusallun." Aku tinggalkan mereka di saat mereka sedang melaksanakan salat. "Wa atainahum wa hum yusallun." Dan kami datang mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka salat. Maka jangan ditinggalkan. Salat asar keluar secara berjamaah, fadilahnya luar biasa. Yang terakhir, yang keenam, dalam satu hari ada waktu mustajab, yaitu mendekati sholat asar. Dalam satu minggunya cuma satu hari. Pada hari apa? Salah. Hari Jumat itu sebelum matahari terbenam. Tapi waktu mustajabah sebelum mendekati waktu asr ada pada hari ini. Hari apa? Hari Rabu. Cuman sehari dalam satu pekan mendekati waktu asr pada hari apa? Rabu. Yang disebutkan para hadirin benar. Waktu mustajabah pada hari Jumat. Tapi waktunya berbeda. Kapan itu? Sebelum matahari terbenam. Kalau ini sebelum mendekati waktu salatil asr. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kata sahabat Jabir, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fath thalathan." Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta di Masjid Al-Fath. Mana Masjid Al-Fath? Di kota Madinah. Di sebelah utara Madinah. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa sampai 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Nabi berdoa selama 3 hari di Masjid Al-Fath, Senin, Selasa, Rabu. Fa ujiba anhu yaumul arbi'a. Dari 3 hari ini Nabi alaihi salatu wasallam baru dikabulkan pada hari Rabu. Ma baina salatain. Di antara 2 waktu salat, zuhur dan asar. Fa'urifal bishru fi wajhihi, sampai terlihat bagaimana gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikabulkannya doa tersebut. Oleh sebab itu rawi hadis ini yang bernama Jabir, sahabat Nabi, beliau berkata, "Idza jaa bi amrun muhimun ghalid." Kata Jabir, "Oleh sebab itu ketika aku didatangi sebuah permasalahan yang penting, persoalan yang berat, genting, perkara yang besar, tawakhaitu tilka sa'ah." Aku mencari waktu ini. Aku tunggu waktu ini. Kapan itu? Mendekati salat asar pada hari Rabu. Fa'ariful ijabah. Dan aku mendapatkan ijabahnya. Nah, dari 6 fadilah ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu apa? Salat al-asr wal asr. Ini baru ayat pertama. Sisanya insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.